بسم الله الرحمن الرحيم. Seorang hamba dari pelataran kiamat yada ilai ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali ditanya empat perkara, arba'ati, empat saja yang ditanya. Yang pertama, an umri fima afna, umurmu dengan apa kau habiskan. Al fakir adalah orang yang baru kurang lebih berumur 11 tahun. Berbeda dengan bapak ibu, umur berapa? Hah? 46, 8. Wah, tua 47 tahun. Saya baru 11 tahun. Dan memang betul. Hitungannya 11 tahun, yang kesananya enggak dihitung. 11 tahun. Belum, Pak. Nanti Oktober 2018 11 tahun. Yang kesananya tidak dihitung, kertas putih 11 tahun. Dan selama 11 tahun tidak pernah berhenti. Ghudwatun fi sabilillah aw rakhawtun khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi tidak menyia-nyiakan usia, umur. Karena saya tahu itu yang akan ditanya. 11 Oktober 2006 bersama istri dan 3 orang anak masuk Islam. 2006, 18 Ramadan, 1427 Hijriah. Pindah agama, enggak ada tuh bahasa pindah agama. Mayahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang diberi petunjuk, maka dia adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Di Indonesia ini, kata Nabi, wa ahlur staqib bil jahli. Orang sebut satu ayat langsung dipanggil ustaz. Ustaz Maulana. Asal sudah muncul di TV sudah ustaz semua itu. Ustaz Tengku Wisnu. Kalau semua sudah jadi ustaz, siapa yang kasih amplop? Ini kata Nabi, wa ahlur staqib bil jahli. Guntur Bumi, ustaz. Pensiun Guntur Bumi. Gatot Brajamusti, ustaz. Pensiun Gatot muncul di Pulau Jawa, Kanjeng Dimas Taat Setan, ustaz juga. Nah, maksud ambo begini. Maksud awak begini. Ini yang mantan-mantan kafir begini, jangan langsung dipanggil ustaz. Orang kan banyak suka dipanggil ustaz, ada yang kiai, ada yang buya, ada yang habib. Ya sudahlah, yang mantan-mantan kafir ini lebih mulia kalau dipanggil al-muhtadin. Al-muhtadin. Lain kali begitu ya. Kami persilahkan kepada al-muhtadin Muhammad Yahya Waloni. Ah, itu lebih mulia. Ada maksud apa ini? Karena semua yang memakai label kiai, memakai label ustaz, Allahu Akbar. Jauh panggang dari api. Mengaku ustaz, mengaku kiai, masuk gereja, pidato di dalam gereja, rambut gondrong. Di Jakarta dan di Jawa begitu. Ustaz dengan dukun beda-beda tipis. Saya orang Manado. Di Manado, di Sulawesi, di mana-mana, bukan di Jakarta. Saya tinggal Jakarta, Cibubur. Tapi kalau di Sulawesi, di daerah-daerah di luar Jakarta, kalau bajingan memang bajingan, bukan ustaz. Nah, kita di Indonesia sekarang ini dalam konteks kekinian, bajingan jadi kiai, bajingan jadi ustaz. Saya hanya menyambung apa yang terjadi dalam realitas, bahwa Islam saat ini sedang dikepung oleh kafirin wal